Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab Fiqhul Muyassar. Taib qala rahimahullah al-babul khamis fil wudu. Bab yang kelima tentang wudu. Qala wa fihi masailu. Qala al-masalatul ula ta'rifuhu wa hukmuhu. Masalah yang pertama tentang pengertian dan hukumnya. Qala al-wudu lughatan mustaqun minal wadu'ati wa hiyal husnu wan nadhafatu. Wudu secara bahasa terambil dari kata wadu'ah. Wadoah itu secara makna dan wazan sama seperti nadhofah. Wadoah, nadhofah. Itu al-husnu. Bagus dan bersih. Itu wadoah. Taib wasyar'an istiqmalul ma' bil a'dha'il arba'ati. Dan secara syar'i, wudu adalah menggunakan air pada anggota tubuh yang empat. Wahyal wajhu wal yadani warra'su warrijlani. Yaitu wajah, kedua tangan, kepala dan dua kaki. Ala sifatin makhsusatin fisyar'i. Dengan cara yang khusus menurut syariat. Ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala. Dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hukmuhu, sedangkan hukumnya wudu, annahu wajibun 'alal muhtisi idza arada sholata wa ma fi hukmiha. Hukumnya wajib bagi orang yang sedang hadas jika dia hendak sholat atau sesuatu yang sama hukumnya dengan sholat. Katawafi wa masil mushafi, seperti tawaf dan menyentuh mushaf. Qala al-masalatu tsaniyatu ad-dalilu ala wujubihi wa ala man yajibu wa mata yajibu. Masalah kedua, dalil tentang wajibnya wudu, siapa yang diwajibkan wudu dan kapan wajib berwudu. Qala amma dalilu ala wujubihi qauluhu ta'ala, sedangkan dalil tentang wajibnya wudu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan sholat, ya idza qumtum, ya ini idza aratum, ya antukimus sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, kedua tangan kalian sampai kedua siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kepala kalian dan kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kalian junub maka bersucilah. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, dan jika kalian sakit yang tidak mampu menggunakan air, atau kalian sedang safar tidak mendapati air, atau salah seorang di antara kalian datang dari ghaib, yakni selesai buang hajat atau selesai menggauli istri kalian, kemudian tidak mendapati air, maka tayammumlah dengan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari tanah tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki untuk kalian kesulitan. Walakin yuridullahu, walaki yuridu li tahirakum, وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Akan tetapi Allah menghendaki untuk mensucikan kalian dengan bersuci tadi atau dengan tayamum dan menyempurnakan nikmatnya untuk kalian supaya kalian bersyukur. Taib qala wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min hululin. Dan dalilnya dari sunnah, sabda Rasulullah SAW, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci, dan tidak menerima sedekah dari hasil mencuri. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata man ahdatha hatta yatawaddo'a. Dan juga sabda Rasulullah SAW, Allah tidak menerima sholatnya orang yang berhadas sampai dia berwudu. Taib. Qala wa lam yanqul an ahadin minal muslimina fi dzalika khilafun. Dan tidak ada penukilan dari seorang pun dari kaum muslimin yang menyelisih perkara tersebut, kewajiban berwudu. Fathabata bi dzalika masru'iyatul wudu bil kitabi was sunnati wal ijma. Maka dalil wajibnya wudu, disyariatkan wudu itu berdasarkan Al-Qur'an, Al-Kitab, As-Sunnah dan ijma. Qala wa amma ala man yajib, sedangkan siapa yang wajib berwudu? Qala fa yajibu 'alal muslimil balighil aqili idza arada sholata wa ma fi hukmiha. Wajib atas orang muslim yang sudah balig berakal jika dia hendak sholat atau amalan yang sama hukumnya dengan sholat, yaitu amalan yang disyaratkan toharoh, ya. Itu orang yang diwajibkan. Wa amma mata yajib, sedangkan kapan diwajibkan berwudu? Qala fa idza dakhala waqtu sholati aw arada al insana al fi'la alladhi yustaratu lahu al wudu fa illam yakun dhalika muta'alliqan bi waqtin katawaf wa masil mushafi. Kapan diwajibkan wudu? Yaitu jika seseorang masuki waktu sholat atau dia hendak berbuat, beramal sesuatu yang disyaratkan toharoh, disyaratkan berwudu, jika amalannya itu tidak terkait dengan waktu, ya, seperti tawaf, ya, kapan saja dia boleh tawaf, menyentuh mushaf, ya, maka tidak terkait dengan waktu, maka kapan dia ingin melakukannya, maka ketika itu dia diwajibkan untuk berwudu. Taib. Qala al-mas'alatu tsalitsatu fi syurutihi. Masalah yang ketiga tentang syarat-syarat wudu. Qala yustaratu li sihhatil wudu'i ma ya'ti. Dan disyaratkan sahnya wudu itu beberapa perkara berikut ini. Qala alif. Al-islamu. Wal-aklu. Wat-tamyizu. Yang pertama, Islam berakal dan mumayyiz. Fala yasihu minal kafiri walal majnuni. Maka tidak sah wudu dari orang kafir, wudu dari orang gila. Wala yakunu mutabaron minasagiri ladhi dunasin nittamyiz. Dan tidak teranggap wudunya anak yang masih kecil di bawah usia tamyiz. Usia yang belum bisa membedakan dia berwudu itu untuk sholat, untuk ibadah atau tidak, atau dia sekedar mengikuti orang tuanya, mengikuti temannya saja, ya, tidak tahu kalau ini ibadah. Tapi kalau anak sudah paham ini ibadah, dapat pahala, ya, ini ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia melakukan wudu, maka dia mumayyiz, dia sudah sah wudunya, ya. Taib qala ba aniyatu. Yang kedua, syaratnya adalah niat. Li hadisi innamal amalu binniyat. Berdasarkan hadis, sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat. Wala yusra'u talafudhu biha. Akan tetapi tidak disyariatkan melafadzkan niat, ya. Nawaitul wudu'a, ya. Taib li adami subuti yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak sahih dari Nabi SAW, beliau melafadzkan niat. Baik, qala jim, al-ma'u tahur, syarat yang ketiga, airnya suci. Lima taqaddama bil miyah, seperti yang sudah lewat pada bab pembahasan tentang hukum air. Ammal ma'un najisu fala yasihul wudu'u bihi. Sedangkan air yang najis, maka tidak sah berwudu dengannya. Taib dal, yang keempat, izalatu ma yumna usulul ma ilal basharati. Menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Min sam'in au ajinin wa nahwihima. Seperti lilin, ya, lilin yang mencair, netes di kulit, atau adonan tepung, ya, adonan roti yang lengket di tangan, wanahwihima, dan yang semisal keduanya, katila il adhafiril ladhi yu'rafu bainan nisa il yaum, seperti cat kuku, ya, yang dikenal para wanita pada masa sekarang ini, ya. Ini yang menggunakan alat yang seperti cat itu, yaitu kalau dia kering, air itu tidak bisa nembus, ya. Sedangkan kalau pakai hina, ya, hina itu boleh, ya. Warnanya berubah, warnanya menjadi merah, tetapi air masuk, ya, tidak menghalangi, ya. Baik. Qala ha al istijmar aw istinja inda wujudi sababihima lima taqaddam. Istijmar atau istinja ketika ada sebab, ya, dia selesai buang hajat, buang air kecil maupun besar, maka sebelum berwudu istinja dulu, gitu. Taib wahu al-muwalah, ya. Kemudian syarat yang enam, muwalah itu berturut-turut, ya. Muwalah itu berturut-turut. Berturut-turut itu berbeda dengan urut, ya. Urut dengan berturut-turut, ya. Kalau muwalah itu berturut-turut dari satu perbuatan, kemudian dilanjutkan dengan perbuatan berikutnya. Kemudian berikutnya lagi. Nah, ini muwalah, berturut-turut, ya. Tidak diselingi perbuatan lain, ya. Basuh muka, kemudian jalan dulu, ya. Pergi dulu. Nah, kemudian dilanjutkan basuh tangan. Nah, itu adamun muwalah, itu tidak muwalah, tidak berturut-turut, ya. Taib. Qala zai yang ketujuh, at-tartib. Nah, tertib ini urut, ya. Satu, dua, tiga, nah, ini urut, ya. Dari satu ke dua, dari dua ke tiga, ini tertib, urut, ya. Taib. Urut belum tentu berturut-turut, ya. Wa sayatil kalam alaihi ma ba'da qalilin, dan akan datang nanti penjelasan muwalah dan tertib sebentar lagi, ya. Taib. Ha. Yang kedelapan, ghuslu jamil atau al-wajib ghusluha, membasuh seluruh anggota wudu yang wajib untuk dibasuh. Ya. Taib qala al-masalatu rabi'ah, qurudhu ay a'dha'uhu, yang wajib untuk dibasuh, ya, atau dicuci, yang dikenai air, yaitu anggota-anggota wudu. Wahya sitatun, anggota wudhu itu ada enam. Qolal awal, ghuslul wajhi bikamilihi, membasuh wajah keseluruhannya. Memanjang dari telinga, ya, ujung telinga kanan ke ujung telinga kiri, kemudian ke atas dari zakon, itu janggut, sampai ke tumbuhnya rambut yang biasa tumbuh, ya. Baik, ya, di sini, ya. Ini wajah, ya. Maka seluruhnya harus kena air wajah itu. Liqaulihi ta'ala, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan jika kalian hendak sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, ya. Wa minhu al-matmata wal istinsyak. Dan masuk membasuh wajah adalah berkumur-kumur, ya. Maka mulut itu masuk ke dalam wajah, wajib untuk dibasuh, yaitu dengan berkumur-kumur. Demikian pula hidung, ya, maka wajib untuk istinsyak, ya, masukkan air ke hidung, ya. Li'annal fam wal an minal wajhi, karena mulut dan hidung itu termasuk dari anggota wajah, ya. Mayahsulu bil muwajaha, ya, yang dengannya dia berhadapan-hadapan, itu wajah. Taib qala tsani, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, anggota yang kedua adalah kedua tangan sampai siku. Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan kalian sampai siku. Qala salis, masfur ra'si kullihi ma'al udhunain, mengusap kepala seluruhnya bersama dengan kedua telinga. Liqaulihi ta'ala wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Dan dalam wudu itu ada istilah masah dan ghusl, ya. Membasuh, ghuslun, itu harus terkena air seluruhnya, ya. Seluruh anggota yang wajib dibasuh itu terkena air. Sedangkan masah, mengusap, itu tidak harus terkena air semuanya. Sebagiannya, depannya saja yang kena air, itu sudah cukup, ya. Tetapi harus diusap seluruhnya kepala itu dari depan sampai belakang, ya. Tetapi tidak harus basah semuanya, gitu, ya. Tidak harus basah semuanya, itu masah, ya. Sebagiannya basah sudah cukup, ya. Baik. Demikian pula kedua telinga, ya. Tidak harus basah semuanya. Tangannya basah, kemudian mengusap telinganya, sebagian terkena air, maka sudah cukup, ya. Taib wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar ra'si, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kedua telinga itu bagian dari kepala, ya. Itu diusap ketika berwudu. Fa qala fala yujzi'u mashu ba'dir ra'si duna ba'dihi, maka tidak sah mengusap sebagian kepala, ya. Ubun-ubunnya saja, misalkan bagian depannya saja, ya. Sebagian yang lain tidak, yang tidak diusap, cuma depannya saja, itu. Taib. Maka tidak sah jika hanya sebagian kepala yang diusap, ya. Karena Rasul mencontohkan, ya, bada'a bimuqaddami ra'sihi, beliau mulai depan kepalanya, ila kofahu, sampai ke kofa, ya, leher belakang. Kemudian raddahuma ilal makan illati bada'a minhu, dikembalikan ke tempat beliau memulai dari depan ke belakang, kemudian balik lagi ini, ya, mengusap kepala, ya. Taib qala rabi ghuslur rijlaini ilal ka'bain, yang keempat membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Mata kaki itu yang kita ma'ruf semuanya, ya. Itu yang menonjol kanan kiri itu, ya. Karena ada sebagian kelompok, ya, Syiah itu memaknai mata kaki itu tulang yang muncul di setelah ibu jari, ya. Punggung kaki yang muncul itu ka'bun menurut Rafidhah, ya, menurut Syiah, ya. Maka mereka kalau mencuci kaki itu sampai situ aja, ya. Ujung jarinya itu saja sampai azmun natik, ya. Ini tulang yang muncul ini di punggung kaki itu ka'bunnya orang-orang Syiah, mata kakinya orang Syiah di situ, ya. Dan mereka tidak mencuci kaki itu, ya. Mereka mengusap kaki itu, diusap. Kalau kalian lihat ada orang wudunya kakinya diusap sampai ke itu tadi, punggung mata telapak kaki, itu wudunya orang Syiah, ya. Taib. Qala liqaulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain. Taib qala al khamis at-tartibu, yang kelima tertib, ya, urut, ya. Li'anna Allah ta'ala dzakarahu murattaban, dalilnya karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini dengan urut, ya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Baik. Qala wa tawaddo'a Rasulullah SAW murattaban ala hasabi ma dzakarahullah subhanahu. Demikian pula Rasulullah SAW mempraktekkan wudu, mempraktekkan ayat Al-Maidah tadi juga dengan urut, ya. Qala al-wajhu al-wajha wal yadain war ra'sa war rijlain, ya. Beliau mulai dengan wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Qala kama warada dzalika fi sifati wudhuihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abdullah ibn Zaid wa ghairihi. Baik, itu urutnya. Urut itu 2 setelah 1, ya 3 setelah 2, itu urut, ya. Kemudian yang keenam, al-muwala. Al-muwala itu berturut-turut. Berturut-turut itu setelah perbuatan pertama, perbuatan kedua. Itu berturut-turut. Setelah 1, kemudian 3, kemudian 5. Ini muwala, ini berturut-turut, ya. Tetapi enggak urut, ya. Maka yang urut enggak mesti berturut-turut itu, ya. Wudu itu harus urut, harus berturut-turut, ya. Urutannya harus benar dan harus langsung dari satu perbuatan langsung disusul perbuatan berikutnya, gitu. Baik. Qala al-muwalah bi an yakuna ghuslul adwi akibal ladzi qablahu basharatan biduni ta'khirin. Muwalah adalah membasuh anggota wudu setelah anggota wudu sebelumnya mubasharah, ya, langsung biduni ta'khirin, tanpa ada pengunduran, tidak ditunda, ya, tidak ditunda, melakukan perbuatan lain dulu, ya. Faqad kana Nabi SAW yatawaddau mutawalian. Dalilnya, karena Rasulullah SAW ketika berwudu, mencontohkan wudu, mengajari wudu, maka beliau melakukannya dengan mualah, ya, dengan berturut-turut. Wali hadithi Khalid ibn Mi'dan, anna Nabi SAW ro'a rajulan, yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadrat dirhami lam yusib halma. Ya. Dalil berikutnya, Rasul SAW melihat seorang berwudu, kemudian di punggung kakinya itu, ya, bagian atas kakinya itu, ada bagian kulit yang belum terkena air. Kalau kita misalkan habis dari debu, ya kan, kemudian cuci kaki, ya, biasanya kan di Arab padang pasir, ya kan, jalan kena debu. Nah, kalau dia berwudu, kemudian sebagian kakinya belum terkena air, akan nampak, ya kan, berwarna putih, gitu kan, masih ada debunya, belum terkena air, gitu. Itu lum'ah, ya, itu qadra dirham, ya, sebesar koin dirham, ya, mungkin koin yang kita ketahui itu, ya. Lam yusib halma, belum terkena air wudu, ya. Nah, tapi wajahnya, tangannya sudah terkena semuanya, ya. Cuma punggung kakinya sebesar dirham, ya. Belum terkena wudu. Nah, qala fa amarahu an yu'idal wudu. Maka Rasul perintahkan ulangi wudunya dari awal. Dari basuh muka, kemudian tangan, kemudian ngusap kepala, ya. Nah, sisi pendalilannya, wajibnya berturut-turut adalah fala ulam takunil muwala tusarton la'amarahu bighasli ma fatahu. Kalau seandainya berturut-turut dalam wudu itu bukan syarat, ya, maka orang yang kurang kena air kakinya tadi, cukup, ya sudah, itu belum terkena air. Ya, kasih air dulu, ya, disiram dulu, cukup, ya kan? Nah, ini membuktikan bahwasannya wudu itu harus muwala, ya. Harus berturut-turut. Orang tadi sudah masuk, sudah lama jarak antara dia dengan wudunya, ya kan? Berarti kalau dia membasuh kaki lagi, berarti basuh kakinya dia berjarak dengan mengusap kepalanya, ya kan? Jaraknya lama, panjang. Nah, itu tidak berturut-turut, gitu, ya. Maka Rasul memerintahkan untuk mengulang, diulang dari awal, gitu. Taib. Wati, ya. Qala. Walam ya'murhu bi'adadil wudu'i kullihi. Beliau tidak akan perintahkan untuk mengulang wudu' seluruhnya. Walum'atul maudi'ul ladhi lam yusibhul ma'fil wudu' awil ghaslu. Lum'ah itu adalah tempat yang tidak terkena air ketika wudhu atau ketika mandi. Taib ini 6 anggota wudhu. Qala al-masalatul khamisah sunanuhu. Qala hunaka af'alun yustahabbu fi'luha indal wudhu wa yujaru 'alaiha man fa'alaha wa man tarakaha fala haraja 'alaihi. Maka di sana ada perbuatan-perbuatan yang disunahkan untuk dikerjakan ketika wudhu dan pelakunya mendapat pahala dan yang meninggalkannya tidak mengapa. Wa tusamma hadhil af'ala bisunanil wudhu. Perbuatan-perbuatan ini disebut dengan sunnah-sunnah wudhu. Qala wahiya al-ula. Sunnah-sunnah wudhu itu adalah yang pertama, at-tasmiyatu fi awalihi, membaca bismillah ya. Taib. Ada tasmiyah ya. Tasmiyah itu bismillah, ada basmalah ya. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim ya. Maka kalau tasmiyah itu cukup bismillah ya, menyebut nama Allah ya. Kalau basmalah membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Baik. Qala li qali sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Berdasarkan sabda Rasul, tidak ada wudu secara syar'i bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan hukumnya sunnah ya. Baik. Qala sani asiwaku. Yang kedua siwak ya, atau yang menggantikan kedudukan siwak itu gosok gigi ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laula anna suqa ala ummati la martuhum bisiwaki ma kulli wudhuin. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka sungguh akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Taib. Qala salis ghuslul kaffaini salatan fi awwalil wudu. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu. Qala li filihi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Idza kana yaghsilu kaffaihi talatan kama warada fi sifati wudhuihi. Berdasarkan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rabi al-mubalaghatu fil matmadati wal istinsaki li ghairi shaimi. Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung bagi orang yang tidak berpuasa. Qala faqad warada fi sifati wudhuihi sallallahu alaihi wasallam famat madha wastantara. Telah datang dalam cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkumur-kumur dan beristinsar. Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Maka kalau istinsar mesti dia mat istinsak ya. Kalau istinsar mesti istinsak ya. Walikali insalam wa balik fil istinsaki illa antakuna shaima. Dan bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke dalam hidung istinsak kecuali jika kalian sedang puasa ya. Nah, ini dalil bahwasannya hidung itu ada saluran ke kekerongkongan ya. Kenapa? Karena Rasul tidak memerintahkan orang yang berpuasa untuk bersungguh-sungguh dalam istinsak karena khawatir akan masuk ke kekerongkongan ya. Taib. Qala al-khamis ad-dalku. Dalak itu menggosok, digosok dengan tangannya. Wa takhlilul lihyati al-kasifati bil ma hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha. Menggosok dan menyela-nyela jenggot yang lebat dengan air sehingga airnya bisa masuk ke kulit bawah jenggot ya, ke kulit yang tumbuh jenggot padanya. Qala li filihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana idza tawaddoa yadluku dhira'ihi. Berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, beliau menggosok ya, lengannya ya. Kedua lengannya digosok ya. Enggak di bawah keran gini aja diguyurkan gitu enggak ya. Tapi digosok ya. Taib. Qala wa kadza kana yadkhulul yudkhilul ma'a tahta hankihi wa yukhallilu bi lihyatahu. Demikian pula beliau memasukkan air ke bawah rahangnya, itu tempat jenggotnya, ya. Kemudian menyela-nyela lihyahnya, ya. Taib ini sunnah. Qala sati istaqdimul yumna lal yusra fil yadaini war rijlaini. Yang keenam, sunnah yang keenam, mendahulukan anggota yang kanan sebelum anggota yang kiri pada tangan dan kaki. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yuhibbut tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli. Berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW, beliau mencintai mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika memakai sendal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan pada seluruh keadaan beliau, seluruh perkara beliau. Ya. Baik. Qala Sabi taslitsul husli fil wajhi wal yadaini war rijlain. Membasuh dengan bilangan tiga, ya tiga kali, pada wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Ya. Sedangkan kepala mengusapnya hanya sekali. Ya. Fal wajib marrotan wahidah, tetapi yang wajib hanya sekali. Kalau dia basuh sekali sudah selesai wajib, sudah gugur kewajibannya, ya sudah sah wudhunya. Wa yustahabu salatan, tetapi disunahkan tiga kali, tidak boleh lebih dari tiga kali. Ya. Kalau lebih dari tiga kali itu israf, ya berlebih-lebihan. Ya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam faqad tabata anhu annahu tawaddo'a marrotan marrotan wa marrotaini marrotaini wa salatan salasa. Ya. Bahwasanya telah sahih Rasulullah SAW berwudu sekali-sekali, dua kali, dan tiga kali. Maka sekali itu wajib, kedua dan ketiga sunnah. Taib qala samin al-zikru al-waridu ba'dal wudu. Zikir yang datang dari Nabi SAW setelah berwudu. Yakni membaca doa setelah wudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ma minkum ahadun yatawaddau fayus bihul wudu'a thumma yakul. Tidaklah ada salah seorang di antara kalian yang berwudu, kemudian menyempurnakan wudu dia, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati asamaniyatu, yadkhulu min ayyiha syaa'a. Kecuali Allah bukakan, dibukakan untuk dia pintu-pintu jannah yang delapan. Ya. Dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Taib disebutkan di antara rahasianya, setelah dia bersuci, mensucikan anggota tubuh dia dengan wudu. Ya. Kemudian dia mensucikan hati dia dari kesyirikan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sebagaimana telah lewat pada bab sebelumnya, ya. Thaharah ada dua, ya kan? Thaharah hissi dan maknawi. Ya. Ini berwudu kemudian berdoa, berarti dia melakukan dua macam thaharah tadi. Anggota tubuhnya dia bersihkan, hatinya dia sucikan dari kesyirikan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang suci lahir batin, ya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Maka dia mendapatkan keutamaan yang besar ini, ya. Baik, maka tidak sepantasnya seorang muslim, ya, menyia-nyiakan, ya, berapa kali dia wudu setiap hari, ya. Keutamanya besar, ya. Baca doa ini saja. Setelah berwudu baca doa ini, ya. Keutamanya besar. Futihat lahu abwabul jannati samania, ya. Yadkhulu min ayyiha sya'a, ya. Nah, sangat disayangkan, ya kan? Sangat sayang kalau dilewatkan, ya. Baik. Qala al-mas'alatu sadisah fi nawaqidihi. Masalah yang keenam, pembatal-pembatalnya. Qala wan nawaqidu hiya Al asya'u allati tabtulul wudu'u wa tafsuduhu wa hiya sittah. Nawaqid adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu dan merusak wudu. Itu ada enam. Qala al awal al kharij minas sabilain. Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ai min makhrajil bauli wal ghaid, yaitu dari jalannya kencing dan buang air besar. Wal khariju imma an yakuna baulan au ghaito au manian au madian au damastihadatin au rihan qalilan au kathiro. Taib wadih ya, yang keluar dari dua jalan. Taib qala liqalihi ta'ala au ja'a ahadum minkum minal ghaid. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kalian datang dari buang air besar ya. Maka Allah perintahkan untuk bersuci ya, fatoharu ya. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata hatikum idza ahdatha hatta yatawaddaa wa qad taqaddama ya. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam walakin min ghaitin au baulin wa naumin. Dalam mengusapku ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya khuf itu diusap ketika dia selesai ghaid atau baul atau naum ya. Ini menunjukkan berarti ghaid, baul dan naum itu membatalkan wudu karena diperintahkan untuk mengusap khuf lagi ya ketika berwudu tadi itu. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja min burihun aula. Demikian pula sabda Rasul kepada seseorang yang sholat kemudian dia ragu dia keluar angin atau tidak ya. Qala fala yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan. Baik, maka tidak boleh, jangan berpaling sampai engkau dapati bersuara atau ada baunya ya. Baik, ini dalil qaidah al yakin la yazulu bisak ya. Sesuatu yang meyakinkan dia sudah bersuci, sudah berwudu, yakin dia ya kan. Kemudian dia ragu keluar angin apa enggak? Ya. Keluar angin apa enggak? Ya. Maka wudhunya yakin, keluar anginnya ragu. Ya. Yang ragu enggak bisa mengalahkan yang yakin. Gitu. Ya. Taib. Al yakin la yazulu bisyak. Ya. Keyakinan itu enggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, ini dalam segala perkara. Ya. Kaidah itu. Suatu yang meyakinkan itu enggak bisa dirubah hukumnya dengan sesuatu yang meragukan. Bayar hutang misalkan ya, saya berhutang sama fulan, hutangnya jelas pasti yakin saya hutang 100.000 ya, kemudian sudah lewat berapa waktu dia sudah tak bayar apa belum ya, saya sudah gajian kemarin sudah dapat uang kelihatannya sudah tak bayar, itu kelihatannya dia merasa sudah bayar tapi ragu ya, berarti hukumnya belum bayar, bayar lagi ya, harus ada bukti, ada tanda tangan, ada tulisan, ada buktinya. Nah, itu berarti meyakinkan gitu ya. Baik, ini pada semua perkara, pada semua masalah, sesuatu yang meyakinkan enggak bisa di rubah hukumnya dengan sesuatu yang meragukan ya. Taib qala asani khurujun najasati min baqiyatil badan. Keluarnya najis dari anggota tubuh. Faingkana baulan au ghaiton naqadha mutlaqan lidukhuli fin nususi asabiqati. Kalau yang keluar itu kencing atau air besar, maka membatalkan wudu berdasarkan dalil yang sebelumnya tadi, dalil yang pertama, pembatal pertama. Wa in kana ghairuhuma qaddam wal qai, ya. Jika itu yang lainnya seperti darah ya atau qai ya. Muntah, muntah yang keluar dari dalam. Fa idza fahusha wa kafura fal aula an yatawaddo aminhu. Kalau keluarnya itu banyak, ya, maka yang lebih utama dia berwudu karena keluarnya darah dan muntah tadi. Qala amalan bil ahwati, ya, dalam rangka mengamalkan kehati-hatian. Wa in kana yasiron fala yatawaddo'a minhu bil ittifaq. Kalau darahnya tuh sedikit ya, atau muntahnya itu sedikit, ya, maka tidak berwudu berdasarkan kesepakatan. Taib qala salis, pembatal yang ketiga, zawalul akli au taghtiyatuhu bi ihma'in au naumin, ya. Hilangnya akal atau tertutupinya kesadaran dia karena pingsan atau karena tidur, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam walakin min ghaitin wa qaulin wa naumin, ya. Akan tetapi mengusap puf itu karena sebab buang air besar, buang air kecil atau tidur, ya. Wa qalu al ain wika usah faman nama fa yatawaddo. Maka Rasul bersabda, mata itu tali yang menutup jalan keluarnya angin, ya. Maka barang siapa yang tidur, hendaklah dia berwudu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya hilangnya akal tidur itu bukan pembatal secara mutlak, ya kan? Bukan pembatal itu sendiri, tetapi dia madinah, ya, tempat yang kemungkinan orang itu batal wudhunya, karena Rasul menyebut mata itu tali, ya. Kalau mata itu tertutup, berarti seolah-olah talinya itu terbuka, ya. Kalau talinya terbuka, itu kemungkinannya akan keluar anginnya itu, ya. Maka nanti akan ada mal tidur yang lelap gitu, ya. Qala li qali sallallahu alaihi wasallam walakin min ghaitin wa qaulin wa naumin wa qaulihi al ainu wika usa faman nama fal yatawaddo wa amal junun wal ihma wa sukari, ya. Sakron ini mabuk, ya. Sedangkan gila atau pingsan atau mabuk wanahwihi dan yang semisalnya bayang kudu ijma'an, maka batal wudunya berdasarkan ijma'. Qala wan naumun naqitu huwal mustaghriqul ladzi la yabqa ma'hu idrakun ala ayyi hay'atin kana naum, ya. Sedangkan tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak, ya. Yang dia ndak merasa sesuatu pun di sekitarnya, ya. Kalau tidurnya itu belum nyenyak, ya sekedar ngantuk saja. Ada orang ngomong di sampingnya, dia tahu, dengar, ya. Iqamah di ditegakkan iqamah, dia dengar, bangun, ya kan. Nah, itu berarti dia belum nyenyak, ya. Belum tidur nyenyak, belum batalkan wudu, ya. Baik. Sedangkan kalau sudah enggak sadar, orang di sampingnya ngomong apa, dia cerita apa, enggak dengar, ya. Komat ditegakkan komat dia tidak tahu, ya, berarti batal wudhunya, gitu. Berarti nyenyak tidurnya. Amman naum aliasir fa'inna ulayan kudul wudhu, sedangkan tidur yang ringan maka tidak membatalkan wudhu. Li'anna sahabata radhiyallahu anhum kana yusibuhumun nu'as wahum fintidhari sholat, karena para sahabat dahulu ketika sholat isya menunggu Rasulullah SAW, mereka tertidur. Dalam riwayat disebutkan kepalanya teranggu-angguk, ya. Kepalanya teranggu-angguk karena tidur, ya. Wa yaqumun yusallun wa la yatawaddaun. Ketika Rasul keluar iqamat, maka mereka berdiri salat dan tanpa berwudu, gitu. Berarti tidurnya tadi tidak membatalkan wudu, yakni tidur yang ringan, ya. Tidur yang tidak nyenyak. Baik. Ukurannya tadi, ya, kalau dia dengar masih sadar ada orang ngomong itu dia dengar, tapi tidak, sudah tidak bisa jawab, tidak bisa ngerespon, ya. Nah, tidurnya belum nyenyak. Kalau di sampingnya di sudah tidak sadar, ya, sudah nyenyak, ya, maka batal wudunya. Taib qala Rabbi masu farjil adami bila hailin, menyentuh kemaluan manusia tanpa penghalang. Lihatisi Busrah binti Sofwan radhiyallahu anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Wa fi hadisi Abi Ayyub wa Ummi Habibah. Man massa farjahu falyatawaddo. Dan dalam bahasa Arab itu mencakup dua jalan tadi ya, kubul dan dubur, itu masuk farj ya. Maka menyentuh kubul membatalkan wudhu sebagaimana juga menyentuh dubur ya. Baik, bila ha'il ya, tanpa penghalang, tidak ada kain, tidak ada penghalang, maka membatalkan ya. Baik, qala al-khamis aklu lahmil ibil, makan daging unta. Qala li hadits Jabir bin Samurah anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam ana tawaddu min luhumil ghanam, ya. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita berwudu karena sebab makan daging kambing? Qala in syi'ta tawaddu'a wa in syi'ta la tatawaddu', ya. Jika kamu menghendaki kamu berwudu, jika kamu menghendaki enggak usah berwudu, ya, enggak apa-apa. Qala ana tawaddu min luhumil ibil. Qala na'am, tawaddu min luhumil ibil. Kemudian bertanya tentang makan daging unta, ya. Apakah harus berwudu? Maka Rasulullah menjawab, iya, berwudulah karena makan daging unta, ya. Baik, ini daging, ya. Marok enggak masuk, ya, kuahnya, ya, atau susunya itu bukan daging, enggak membatalkan, ya. Taib, qala satis ar-riddatu 'anil Islam, yang keenam pembatal wudu adalah murtad dari Islam. Liqalihi ta'ala wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu. Barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka telah gugur amalan-amalan dia. Di antara amalan adalah wudu, ya. Qala wa kullu ma aujabal ghuslu aujabal wudu ghairal maut, ya. Dan setiap perkara yang mewajibkan wudu mandi, maka itu mewajibkan wudu selain kematian. Kematian mewajibkan mandi, tetapi tidak mewajibkan wudu, ya. Taib qala masalatu sabi'ah ma yajibulahul wudu. Apa yang harus berwudu karenanya, ya. Apa yang harus berwudu karenanya? Qala wa yajibu 'alal mukallaf fi'lul wudu li ulil umuril atiyah. Wajib bagi mukallaf untuk berwudu karena beberapa perkara berikut ini. Qala al-awwal as-shalatu, karena salat, ya. Kalau dia mau salat maka berwudu, wajib berwudu. Qala li hadits Ibnu Umar marfu'an la yakbalullahu salatan bighairi tahurin bighairi tuhurin wala sadaqatan min hululin. Baik, sudah lewat tadi, ya. Qala sani at-tawafu bil baitil haram fardhon kana aw naflan. Tawaf di Ka'bah, baik tawafnya itu wajib, ya, tawafnya umroh, atau tawafnya sunnah, ya, dia pengen tawaf saja, ya. Lifilihi sallallahu alaihi wasallam fa'innahu tawaddo'a thumma tawfa bil bait. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW, beliau berwudu dulu, baru setelah itu tawaf di Ka'bah. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihil kalam. Ya. Rasul bersabda, tawaf di Ka'bah itu salat, kecuali Allah membolehkan berbicara di dalam tawaf, ya. Yakni tawaf itu sama hukumnya dengan salat gitu, ya. Tetapi dalam tawaf boleh berbicara, sedangkan salat enggak boleh berbicara gitu. Walimanihil haid minat tawafi hatta tathur. Demikian pula karena Rasul melarang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala ketika ikut haji, beliau haid, dilarang untuk tawaf, ya, sampai suci. Taib qala salis masul mushafi bibasharatihi bila ha'ilin. Yang ketiga, menyentuh mushaf dengan kulitnya tanpa penghalang. Liqaulihi ta'ala la yamassu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yamassul qur'ana illa tahirun. Jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Qala al-mas'alatu tsaminah, ma yustahabbu lahul wudu. Perkara yang ke-8 8. Apa-apa yang disunnahkan wudu padanya. Qala yustahabul wudu wa yundabu fil ahwali taliyati. Disunnahkan dan dihasung wudu itu pada beberapa perkara berikut ini. Qala al-awwal inda dzikrillah ta'ala wa qira'atil Qur'an. Ketika berzikir, baca subhanallah, tasbih, tahmid, tahlil dalam keadaan berwudu. Wa qira'atil Qur'an, dan sebaik-baik zikir adalah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, maka disunnahkan. Membaca yakni tanpa menyentuh tadi ya. Dia membaca dari hafalannya. Taib qala tsani inda kulli shalatin, setiap kali akan sholat walaupun masih suci ya. Walaupun masih suci ya. Sudah wudu tadi ya. Tapi sudah masuk waktu sholat berikutnya ya. Wudunya belum batal, maka disunnahkan berwudu lagi. Limu'adzabatihi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, karena Rasul menjaga perbuatan ini ya. Setiap akan sholat beliau berwudu. Kama fi hadits Anas radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddahu inda kulli salatin ya. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu setiap kali sholat. Qala salis yustahabul wudu lil junub idza arada an ya'uda lil jima'. Disunahkan berwudu bagi orang yang junub jika dia hendak mengulangi menggauli istrinya. Au arada nauma awil akla awis surba, atau junub pengen tidur tidak mandi dulu ya, langsung tidur, maka disunahkan berwudu dulu. Atau ingin makan atau ingin minum ya. Li hadits Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ata hadukum ahlahu thumma arada an yauda falyatawaddo. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya kemudian ingin mengulang, maka hendaklah dia berwudu. Wali hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawaddoa wudu'ahu lis-shalati qabla an yanama. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, maka beliau berwudu seperti wudunya beliau untuk sholat sebelum beliau tidur. Wa fi riwayatin laha fa arada an yakula aw yanama. Dalam riwayat yang lain disebutkan kalau beliau junub pengin makan atau pengin tidur, maka beliau berwudu dulu. Taib qala Rabi, yang keempat yang disunahkan berwudu, al wudu qabla al ghusli, wudu sebelum mandi, yakni mandi junub ya. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala min janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawaddaa wudu'ahu lis-shalati. Al hadis ya. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin mandi janabah, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian menyiramkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian mencuci farjinya, kemudian berwudu seperti wudunya untuk sholat. Baik. Qala al-khamis inda naum. Perkara yang kelima disunahkan wudu adalah ketika akan tidur. Qala li hadithil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu qala qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ataita matja'aka fatawaddo' wudu'aka lis-shalati thumma taji' ala sikikal aiman. Al hadis ya. Jika engkau ingin mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudumu untuk sholat, kemudian berbaringlah di atas sisi tubuhmu bagian kanan, yaitu miring ke arah kanan. Taib. Qala al-babu satis fil masyi 'alal khuffain wal imamati wal jabirati. Bab yang keenam tentang mengusap khuf, imamah dan jabirah, perban. Wa fihi masail. Al-khufu huwa ma yulbas ala rijli min jildin wa nahwihi. Khuf adalah apa-apa yang dipakai di kaki. Dari terbuat dari kulit ataupun yang semisalnya dari plastik ya atau dari katun ya atau yang lainnya. Wa jam'uhu khifafun, jamaknya khuf adalah khifaf. Wa yulhaqu bil khufaini. Kullama yulbas ala rijlaini min sufin wa nahwihi. Dan hukumnya disamakan dengan khuf, semua yang dipakai di kaki, baik yang terbuat dari suf, ya dari kulit apa rambut domba, atau yang semisalnya, ya, kaos kaki. Ya. Qalal masalatul ula, hukmul masih alal khufaini wa daliluhu. Hukum mengusap khuf dan dalilnya. Qala al-masu 'ala al-kufaini jaizun bittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Mengusap khuf itu boleh berdasarkan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa rukhsatun minallahi subhanahu wa ta'ala tahfifan minhu 'ala ibadihi. Dan itu adalah bentuk keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka meringankan umatnya. Wa dafan lil haraji wal masaqqati anhum, dan mencegah keberatan dan kesulitan dari mereka. Wa qad dalla ala jawazi sunnatu wal ijma, dan telah menunjukkan bolehnya mengusap khuf itu dalil dari sunnah dan ijma para ulama, ya. Dan yang menyelisih ini adalah orang-orang Rafidhah, ya. Tadi mereka mengusap kaki tapi tidak mau mengusap khuf. Amma sunnah faqad tawataratil ahaditsu sahihatu ala thubuti ani nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalika wa tarkhisihi fihi. Sedangkan sunnah telah mutawatir, ya, rawi yang sangat banyak tentang hadis mengusap khuf dari perbuatannya nabi, dari perintahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahlu Sunnah Imam Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, laisa fi qalbi minal masyi syai'un fihi arba'una hadithan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, di hatiku tidak ada keraguan sedikit pun tentang mengusapku, karena padanya terdapat 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 40 riwayat. Wal murad biqaulihi laisa fi qalbi adna sakin fi jawazihi. Maksud beliau adalah, tidak ada sedikit pun keraguan di hatiku tentang bolehnya mengusap khuf itu. Qala qala al-Hasan al-Basri, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha al-khuffain. Telah menyampaikan kepadaku 70 sahabat bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf. Qala wa min hadhil ahadits, dan di antara hadis-hadis yang banyak itu adalah hadits Jarir bin Abdullah qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala tsumma tawaddaa wa masaha ala khuffaihi. Ya. Beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW buang air kecil, kemudian beliau berwudu, dan dalam wudunya itu beliau mengusap kedua khufnya. Baik. Mungkin kalau ada yang mengatakan, ya, oh itu sudah di nasakh, hukum mengusap khuf itu dihapus. Nah, maka qala al-A'mas an Ibrahim, berkata al-A'mas dari Ibrahim an-Nukhai, kana yu'jibuhum hadzal hadis, ya. Para salaf mereka sangat senang dengan hadisnya Jarir ini. Kenapa? Li'anna Islam Jarir karena ba'da nuzulil ma'idah, yakni ayat al-wudu. Ya. Karena keislamannya Jarir bin Abdillah, ini akhir-akhir setelah turunnya ayat wudu. Ya. Dalam wudu tadi dijelaskan, ya kan? Dirinci cara berwudu. Ya. Nah, kemudian setelah turun ayat wudu itu, baru Jarir masuk Islam. Artinya, kisah Nabi mengusap khuf itu setelah ayat wudu, berarti tidak dihapus dengan wudu tadi gitu. Tidak dihapus dengan ayat wudu itu gitu. Ya. Baik. Kalau kata ajmal ulama min ahli sunnati wal jamaati ala masru'iyatihi fis safari wal hadari li hajatin aw li ghairiha. Para ulama sepakat, ya, ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat tentang disyariatkannya mengusap kuf ketika safar ataupun ketika mukim karena kebutuhan atau tanpa ada kebutuhan, ya, karena dingin maka dia butuh penghangat kaki, ya kan? Maka dia pakai sepatu, ya, atau kaos kaki, ya. Baik, maka lah butuh atau tidak butuh, ya, tidak kedinginan dia, tapi dia pengen pakai kaos kaki misalkan, ya, maka nanti kalau berwudu boleh diusap dengan syarat-syaratnya nanti, ya. Qala wa kadzalika yajuzul mas'u 'ala jawarib. Demikian pula boleh mengusap ketika wudu itu pada jawrob, yaitu kaos kaki, ya. Kaos kaki atau yang semisalnya, ya. Yang terbuat dari cotton, ya, atau yang terbuat dari kulit. Wahiya ma'il bahasa ala rizli min ghairil jildi kalhi roki wa nahwiha. Jawrob, jawarib adalah yang dipakai di kaki selain dari kulit, ya, selain dari kulit, dari kain atau yang semisalnya, ya. Wahuwa ma yusammal'an bisurrob, itu yang dinamakan, disebut dengan bahasa Arabnya dengan surrob, itu kaos kaki, ya. Li'annaha kalkufi biha jatir rijli ilaihima, karena kaos kaki ini fungsinya seperti khuf, butuhnya kaki terhadap keduanya. Wal illatu fihima wahidatun, dan ilahnya sama, menutupi kaki, ya. Wa qad intasara lubsuha aktar minal khuf, dan saat ini penggunaan kaos kaki itu lebih banyak, lebih tersebar dibandingkan penggunaan khuf. Fayajuzul masu alaiha idza kanat satiratan, maka boleh mengusap kaos kaki jika dia menutupi, ya, menutupi mata kaki, ya. Kalau kaos kakinya tidak sampai menutupi mata kaki maka tidak boleh, ya. Qala al-mas'alatu tsaniyah syurutul masyi 'alal khuffaini wa ma yaqumu maqamahuma, syarat-syarat dibolehkannya mengusap khuf dan sesuatu yang menduduki kedudukan khuf. Qala wa hadhi syurut hiya, syarat-syarat itu adalah al awal lubsuhuma ala toharotin, ketika dia memakainya dalam kondisi toharo, sudah berwudu, ya, tidak berhadas besar maupun hadas kecil, ya. Qala lima rawal Mughiratu qala kuntu ma nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa'ahwaitu li'an ji'a khufaihi, aku bersafar bersama Rasulullah SAW, kemudian aku sudah menunduk mau melepaskan khufnya Rasulullah SAW. Fakola, maka Rasulullah SAW bersabda, da'huma fa'ini adkhaltuhuma tohirotaini famasaha alaihima, biarkan dia, ya, jangan dilepas kedua khuf tadi, ya, karena aku memakainya dalam keadaan suci. Kemudian beliau berwudu dan mengusap kedua khufnya. Qala sani, kemudian syarat yang kedua, satruhuma lima halil fardi, khufnya itu menutupi tempat yang wajib untuk dicuci dari kaki ketika wudu, yaitu ujung jari sampai mata kaki. Harus menutupi semuanya, khufnya itu. Qala ai, al-mafrud ghasluhu minar rijli, yaitu bagian yang wajib dicuci ketika berwudu dari kaki, yaitu dari ujung jari sampai mata kaki. Falau zahara min mahalil fardi syai'un lam yasih al masku, kalau nampak, ya, atau tadi khufnya tidak sampai menutupi mata kaki, ya, atau khufnya sobek, ya, khufnya sobek, kaos kakinya sobek, ya, nampak bagian bawah mata kakinya, maka harus dibasuh, ya. Qala salis ibahatuhuma, syarat yang ketiga, Khufnya adalah mubah, dari bahan yang mubah, ya. Khufnya bukan hasil yang dari hasil yang haram. Fala yajuzul masu 'alal maghsub wal masrukh walal harir li rajulin. Tidak boleh mengusap khuf hasil dari merampas, hasil dari mencuri, ya. Dan khuf yang terbuat dari sutra bagi laki-laki, ya. Li'anna lubsahu maksiatun fala tustabahu bihi rukhsa, karena menggunakan barang curian, barang rampasan, sutra bagi laki-laki itu bentuk kemaksiatan, ya. Maka kemaksiatan itu tidak membolehkan keringanan, ya. Keringanan tidak diberikan kepada sesuatu yang maksiat gitu, ya. Baik, qala Rabbi taharatu ainihima, sucinya zat khuf tadi, ya. Khufnya itu terbuat dari bahan yang suci. Fala yasihul masu 'ala najis kal muttakhadhi min jilti himarin. Maka tidak sah mengusap khuf yang najis seperti khuf yang terbuat dari kulit keledai jinak, ya. Keledai jinak kulitnya, dagingnya rijsun, ya. Taib, demikian pula kulit-kulit yang lain, ya, sebagaimana dibahas di Aniyah kemarin, ya. Itu kulit bangkai hewan yang haram dimakan, ya. Qala al-khamis an yakuna al-masu fil muddatil muhaddadati syar'an. Kemudian syarat kelima yang terakhir, mengusapnya itu di waktu yang sudah ditetapkan, ya. Ada batasannya dari awal sampai akhirnya, ya. Wa hiya lil muqimi yaumun wa lailatun, ya. Yaitu batasannya bagi yang mukim tidak safar adalah sehari semalam, 24 jam, ya. Walil musafiri salah satu ayamin bilayalihinna, bagi musafir 3 hari 3 malam, ya. 72 jam, ya. Taib, nanti akan disebutkan kapan mulai dihitung gitu. Dihitung waktunya itu kapan? Ada dua pendapat, ya, yang disebutkan di sini, yaitu pertama kali batal kalau dia pakainya jam 5, ya. Kemudian dia batal wudunya pada jam 6, ya. Maka dari jam 6 itu dimulai hitungannya. Kalau dia mukim, jam 6 berikutnya, hari berikutnya baru habis batasnya gitu. Baik, kalau dia musafir maka jam 6 3 hari setelahnya baru habis. Taib, nanti akan dijelaskan. Qala hadhihi syurutun khamsatun istambatoha ahlul ilmi lisihhatil masyi 'alal khuffaini minan nususin nabawiyyati wal qawaidil 'ammah. Syarat-syarat yang lima ini diambil oleh para ahli ilmu, para ulama, tentang sahnya mengusap khuf dari dalil-dalil nabawi dan dari kaidah-kaidah yang umum. Labudda min muraatiha inda iradatil masyi, maka harus diperhatikan ketika akan mengusap khuf. Qala al-mas'alatu tsalitsah kaifiyatul masyi wa sifatihi. Masalah yang ketiga, cara mengusap khuf. Qala al-mahalul masru' mashubu dhahirul khufi. Tempat yang disyariatkan untuk diusap itu adalah punggung khuf, ya, bagian atas khufnya. Dhahrun, ya, bagian atasnya. Wal wajib fi dhalika ma yutlaqu alaihi ismul masyi, ya. Yang wajib adalah mengusap dengan perbuatan yang disebut sebagai mengusap, ya. Kalau dia sudah teranggap mengusap, ya sudah sah usapannya, ya. Kalau kan kalau di bahasa Jawa ada usap, ada ndulit gitu kan. Nah, kalau ndak sebut ngusap, ya, baru satu jari misalkan, ini belum belum usap gitu kan. Nah, kalau diusap sudah disebut masah, maka sudah sah gitu, ya. Wa kaifiyatul masah an yamsaha aktsara 'alal khuf, dan caranya ngusap adalah mengusap bagian atas, ya, kebanyakan bagian atasnya, yang mayoritas bagian atasnya, yaitu punggung khufnya. lihadithil Mughirah ibn Shu'bah alladhi bayyana fihi wasfa masyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu fihi bil wudu. Berdasarkan hadis Mughirah bin Shu'bah yang beliau menjelaskan tata cara mengusap Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kufnya ketika berwudu. Faqala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal kufaini 'ala dhahirihima. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua kufnya di atas bagian punggung keduanya, yaitu bagian punggung kufnya, ya. Wala yujzi'u mashu asfalihi wa aqibihi wala yusannu, ya. Tidak sah kalau dia mengusap bagian bawahnya, yang diusap bagian bawahnya, ya. Atau bagian belakangnya, bagian bawahnya atau bagian belakangnya saja. Wala yusan, dan juga tidak disunahkan. Qala liqali Aliin radhiyallahu anhu, law kana dinu birra'yi lakana asfalul kufi aula bil masyi min a'lahu. Kalau seandainya agama itu dasarnya pikiran, dasarnya pendapat orang, ya, maka bagian bawah kuf lebih berhak untuk diusap dibanding bagian atasnya, ya. Kenapa? Karena bagian bawah itu biasanya yang terkena kotoran, ya kan? Yang harusnya dibersihkan yang bagian bawahnya, ya. Karena terkena kotoran. Tetapi tidak, agama itu tidak berdasarkan akal itu. Waqat ra'aitu Nabi yamsahu 'ala dhahiri kufihi. Sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kuf bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Qala walau jama'a bainal a'la wal asfal shoha mal karohati. Kalau dia usap semuanya, bagian atas dan bawahnya dia usap, maka sah, tetapi makruh, ya. Taib qala al masalatu rabi'ah muddatuhu. Masalah yang keempat, waktunya, ya. Wa muddatul masyi 'alal kufaini binisbati lil muqimi wa man safaruhu laisa yubihu lahul qasru yaumun wa lailatun, ya. Dan masa mengusap kuf bagi orang yang mukim dan orang yang safarnya tidak boleh kosor, ya, safarnya pendek, ya, safarnya tidak teranggap safar yang mendapatkan rusuh mengkosor, maka waktunya adalah sehari semalam. Wa bin nisbati lil musafiri safaron yubihu lahul qasru. Sedangkan musafir yang safarnya panjang, yang diperbolehkan kosor padanya, salah satu ayamin bilayaliha, 3 hari 3 malam. Li hadits Aliin radhiyallahu anhu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin wa layalihinna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqimi. Rasulullah menjadikan 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi mukim, ya. Ini waktu mengusapku. Qala al masalatul khamisah mubtilatuhu, pembatal-pembatal mengusap kuf. Wa yabtulul masu bima ya'ti, dan batal mengusap kufnya karena beberapa perkara berikut ini. Qala al-awwal idza hasala ma yujibul huslu batalal masu. Jika terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi, ya, mandi junub, ya, atau karena keluar mani, ya, maka batal mengusapnya, yakni harus dilepas, ya. Lihati si Sofan bin Asal qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaron alla nanzi'a ifafana salasata yamin wala yalihinna illa min janabatin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami jika kami safar tidak melepas kuf-kuf kami 3 hari 3 malam kecuali karena sebab janabah. Kalau wajib mandi, ya, berarti wajib dilepas kufnya. Qala sani idza dhahara ba'du mahallil fardi. Kalau nampak sebagian dari anggota kaki yang wajib dibasuh tadi, ya. Ai Zoharo ba'dul kidami atau kodami, ya. Batul almasu, itu nampak sebagian dari kakinya, ya. Sobek tadi, atau putus, ya, potong, terpotong, ya, kufnya, tidak menutupi mata kaki, ya. Maka wajib dilepas, ya, dibasuh kakinya. Qala salis, nazul kufaini yabtulul masha. Atau dia melepas kufnya, kedua kufnya dilepas. Wa nazuha hatil kufaini kana zaihima fi qawli aktsari ahli ilmi, dan melepas salah satunya saja, yang kanan saja dilepas misalkan, atau kiri saja dilepas, maka hukumnya sama dengan melepas keduanya menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu. Qala Rabi, in qida'u muddatil masyi mubtilun lahu, habis masa mengusap, ya, masa mengusapnya sudah habis, maka membatalkan wudunya dia kalau dia masih pakai kuf tadi. Kenapa? Li'annal masha mu'akkatun bi zamanin mu'ayyanin min kibali syari'i, karena mengusap itu memiliki waktu yang ditetapkan oleh syariat. Fala tajuzu ziyadatu 'alal muddatil muqarrarati limafhumi ahaditsit tauqit, ya. Maka tidak boleh menambah waktu yang sudah ditetapkan berdasarkan mafhum dari hadis-hadis pembatasan, ya. Pembolehannya itu dibatasi, gitu kan. Berarti di luar batas itu tidak boleh, ya. Kenapa? Karena Rasul membatasi, gitu kan. Sekian-sekian, gitu. Berarti di luar batasan itu tidak boleh, itu mafhum, ya kan. Mafhumnya demikian, gitu. Baik, kalau dibatasi berarti bisa dipahami di luar batas tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah membatasi, gitu kan. Kalau di luarnya berarti enggak boleh. Qolal masalatu sadisa, ibtida'u muddatil mas'i, permulaan waktu mengusap, ya. Qala wa tabtadi'u muddatal mas'i minal hadatsi ba'dal lubsi, ya. Ini sehari semalam tadi bagi mukim itu dimulai kapan? Dimulai ketika dia berhadas setelah memakai, ya. Ini tadi, kalau memakainya jam 5 sebelum subuh misalkan, kemudian batalnya toharohnya dia jam 6, berarti waktu sehari semalam tadi dimulai dari jam 6, ya. 24 jam itu dimulai jam 6, berarti sampai jam 6 berikutnya, gitu. Qala kaman tawaddo'a li sholatil fajri, contohnya seperti orang berwudu untuk sholat subuh. Wala bisal kufain, setelah berwudu dia memakai kuf. Wa ba'da tulu'i syamsi ahdatsa, setelah terbit matahari, ya, jam 6 misalkan, dia berhadas, batal wudunya. Walam yatawaddo', ya, dia belum berwudu. Tsumma tawaddo'a qabla sholati dzuhri, kemudian dia wudu lagi ketika akan sholat zuhur, ya, jam 12 misalkan. Maka bab tidakul muddati min tulu'is syamsi waqtal hadati, maka 24 jam sehari semalam tadi atau 72 jam 3 hari 3 malam tadi itu dimulai dari dia hadas pertama kali itu setelah makai, ya. Ini pendapat pertama. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat mulainya dihitung waktunya itu ibtida'uha min haitsu tawaddo'a qabla sholati dzuhri, dimulai ketika dia berwudu pertama kali setelah hadas, ya. Setelah makai berhadas kemudian dia berwudu, maka sejak berwudu tadi dimulai 24 jam itu atau 72 jam sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu dimulai setelah berwudu pertama kali, setelah hadas, setelah makai kuf, ya. Ini pendapat kedua. Orang tadi berarti dimulai ketika waktu duhur, ya kan, mau sholat duhur, ya. Berarti berhentinya duhur hari berikutnya, gitu. Qala ay minal masi ba'dal hadati, yaitu setelah dia mengusap ketika setelah hadas pertama kali. Ya. Taib. Ini waktunya. Ya. Qala al-masalatu sabi'ah al-masu ala jabirati wal imamati wa khimarin nisa. Ya. Mengusap jabiroh itu perban ya, atau alat untuk membalut luka ya. Wal imamah, imamah itu yang dipakai oleh laki-laki untuk menutup kepalanya. Wa khimarin nisa, khimar itu kerudung bagi perempuan ya. Qala jabiroh ya awadun wa nahwuha kal gips mimma yurbatu alal kasri liyujbiro wa yalta ima ya. Jabiro itu dari materi-materi perban ya, dan yang semisalnya seperti gip ya, luka ketika patah tulang atau ada luka sobek yang dalam ya, kemudian ditutupi anggota tubuhnya itu ya, untuk menyambung dari tulang atau untuk merapatkan luka ya. Wayum sahaleha, maka boleh diusap ya, perban itu. Wakadzalika yumsah ala su ala lusuk wal lafaif allati tudu ala juruh, demikian pula boleh diusap pada perban ya, plester itu ya, yang direkatkan itu, yang diletakkan di atas anggota tubuh yang luka ya. Maka fakullu hadil asya yumsah alaiha bisarti antakuna ala qadril hajati. Maka perkara-perkara ini boleh diusap dengan syarat sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau lukanya 10 cm misalkan, maka yang diperban ya 10 cm itu gitu. Enggak melebihi ya. Sesuai dengan kebutuhannya gitu. Maka fa in tajawazat, kalau lebih dari kebutuhan, fa'in tajawazat qadral hajati lazimahu naz'u ma zada 'alal hajati, yang lebihnya tadi ya dibuka kemudian dibasuh ya, kalau berwudu gitu. Qala wa yajuzul masu 'alaiha fil hadatsil akbar wal asghar. Nah, pada perban ini atau pembalut luka itu boleh diusap ketika mandi wajib ataupun ketika wudu ya. Walaysa lil masyi 'alaiha waqtun muhaddatun bal yumsah 'alaiha idza nazaha ila naziha aw sifa'i ma tahtaha. Demikian pula waktunya tidak ada batasan, tidak sehari semalam, tidak tiga hari tiga malam, maka boleh diusap selama belum sembuh ya, sampai sembuh ya. Wa dalil 'ala dzalika annal masa 'ala jabirati daruratun, dalilnya adalah mengusap pada perban itu perkara daruri, darurat ya. Wa daruratu tuqaddar biqadariha, dan perkara darurat itu diberikan kadarnya sesuai kebutuhannya ya. Oh, belum, ini sudah 3 hari 3 malam, nah, harus dicabut, enggak. Ini belum sembuh ya. Akan bermadarat ya. Ini daruri ya, darurat ya. Wala farqa fiha bainal hadatsain, demikian pula tidak ada bedanya antara dua hadas, hadas besar maupun hadas kecil, ketika berwudu maupun ketika mandi ya. Qala wa kadzalika yajuzul masu 'alal imamati wa hiya ma yu'ammimu bihi ra's ya. Demikian pula boleh mengusap imamah, itu kain yang dilingkupkan di kepala, wa yukawwaru 'alaihi, dan dililitkan di atasnya. Wa dalil ala dzalika haditsul Mughirah bin Syu'bah, dan dalilnya adalah hadis Mughirah bin Syu'bah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi wa ala nasiyati wal khuffain, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengusap imamahnya dan ubun-ubunnya dan kedua khufnya. Tetapi imamah di sana tidak sama dengan di sini ya. Demikian pula Ini fungsinya untuk melindungi tubuh dari cuaca dingin, ya. Ketika musim dingin misalkan, ya, di negeri yang 4 musim, ya, itu kakinya pakai hoof, ya, kepalanya pakai imamah, ya, itu dililit-lilitkan buahnya. Ngelepasnya sulit, ya. Kalau dilepas nanti masangnya lama sekali, gitu, ya. Nah, ini mimbab raful harat tadi, mimbab menghilangkan kesulitan, ya. Kalau dibuka untuk ngusap kepala tok, kemudian pakai lagi lama, ya. Demikian pula cuacanya sangat dingin, ya kan? Musim dingin, nah itu keberatan, ya kan? Memberatkan Muslim, gitu. Baik, maka al-masakoh tajlibu taisir, ya. Wa hadits annahu sallallahu alaihi wasallam masaha alal kufain wal khimar, yakni al-imamah. Demikian pula hadis bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap 2 khufnya dan imamahnya, ya. Qala wal masu 'alaiha laisa lahu waqtun muhaddad, maka mengusap imamah ini tidak ada waktunya seperti khuf tadi, ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan batasan waktu. Walakin law salaka sabilal ihtiyati falam yamsaha illa idza labisaha la taharatin wa fil muddatil muhaddatati lil masyi alal khufain lakana hasanan. Akan tetapi kalau dia mengusapnya itu seperti mengusap khuf, ya, syaratnya tadi ketika memakainya itu dalam keadaan taharah, kemudian waktu mengusapnya itu batasannya sama seperti batasan mengusap khuf, maka yang demikian itu bagus, ya. Qala amma khimarul mar'ati wa huwa ma tughatti bihi ra'saha, sedangkan kerudungnya perempuan yaitu yang menutupi kepalanya, fal aula alla tumsaha alaihi, maka yang lebih utama tidak mengusapnya, illa idza kana hunaka masaqqatun fi nas'ihi, kecuali kalau ada kesulitan, keberatan dalam melepas khimarnya. Au limardin firasi au nahwi dzalik, atau karena ada sakit pada kepalanya kalau dilepas, ya. Atau yang semisalnya. Qala walau kana ar-ra'su mulabbadan bi hina'in aw ghairihi fayajuzul mashu 'alaihi. Sedangkan kalau kepala seseorang itu dilumuri dengan hina, ya. Dengan hina itu seperti dikasih itu menjadi seperti dikasih tepung kena pasir gitu, ya. Seperti banyak pasirnya di rambut itu mulabat, ya, dilumuri hina. Atau yang semisalnya dari pewarna yang dibolehkan, ya, fayajuzul masu alaihi, maka boleh diusap dalam keadaan masih menggunakan hina tadi, ya, sah wudunya itu. Lifi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul pernah melakukannya. Wa umuman taharatur ra'si fiha syai'un minat tasil wa taisir ala hadhil ummah, dan secara umum mensucikan kepala, ya, bersuci pada kepala pada umat ini diberi kemudahan dan keringanan, ya. Itu tadi anggota tubuh lain dibasuh, ya kan, wajah, tangan, kaki, tetapi kepala hanya diusap. Itu bentuk bentuk tarfis, ya, rukhsah, ya, tahfif bagi umat ini, ya. Taib qala rahimahullah al-babu sabi fil husli, bab yang ketujuh tentang mandi. Qala fihi masailu al-masalatul ula ma'nal husli wa hukmuhu wa daliluhu. Qala al-awwal ma'nahu al-huslu lughatan masdaru min ghassala syai'a yaghsiluhu ghaslan wa ghuslan. Secara bahasa ghusl adalah masdar dari ghassala syai', mencuci sesuatu, ya. Wa huwa tamamu ghusli jasad kullihi, itu membasuh seluruh badan seluruhnya, itu ghusl, mandi itu yang kita pahami dengan mandi ya. Wa makna husar'an ta'mimul badan bilma, maknanya secara syari adalah mengguyurkan air pada seluruh badan ya, pada seluruh badan diguyur dengan air. Au istimalu ma'in tahurin fi jami'il badan ala sifatin mahsusatin, atau juga disebut mandi itu adalah menggunakan air yang suci pada seluruh badan dengan cara yang khusus. Ala wajhi ta'budilillahi subhanahu wa ta'ala, ya, sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ini yang dimaksud adalah mandi wajib. Ya. Qala tsani hukmuhu wal ghuslu wajibun idza wujida sababun liwujudihi liwujubihi, ya. Dan mandi itu wajib jika didapati sebab yang mewajibkannya. Liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian junub maka bersucilah, ya. Ya fatahharu yakni fatasilu, ya. Wal hadithu allati warada fiha kaifiyatul husli an adadin minas sahabati naklanan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalatun ala wujubihi, dan hadis-hadis yang datang tentang cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari banyak sahabat yang menukilkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan wajibnya mandi. Qala wa sayati tarfun minha qariban insyaallah, dan akan datang sebagiannya insyaallah. Qala asalis mujibatuhu, yang mewajibkan mandi. Qala wa yajibul ghuslu lil asbabil atiyah, wajib mandi karena sebab-sebab berikut ini. Qala al awal khurujul mani min makhrajihi, yang pertama adalah keluarnya mani. Wa yustaratu an yakuna dafqan biladzatin min dzakarin aw unta, dengan syarat keluarnya dengan pancaran yang menimbulkan rasa lezat ya, dari laki-laki maupun perempuan. Liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu. Qala wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li aliyin idza fadhaftal ma'a fagtasil, jika engkau memancarkan air yaitu mani maka mandilah. Malam yakum na'iman wa nahwihi, selama tidak tidur ya. Kalau tidak tidur tadi harus disertai dengan dafkun ya, pancaran ya, mancar dan ladzatun ya. Sedangkan ketika tidur fala yustarat alladza, tidak disyaratkan adanya rasa lezat. Li'anna na'im qad la yahussu bihi, karena orang yang tidur terkadang tidak merasakannya ya. Waliqalihi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila hal 'alal mar'ati huslun idza talamat, berdasarkan sabda Rasul ketika beliau ditanya apakah wanita juga wajib mandi ketika dia ihtilam. Qala na'am idza ra'atil ma'a, maka Rasul menjawab iya wajib mandi kalau dia bermimpi dan melihat air setelahnya. Wa hadza kulluhu mujma'un 'alaihi, maka ini seluruhnya perkara yang ijma'. Qala tsani taghyibul hasafati dzakari kullihi au qadriha fil farji. Taib, bertemunya dua khitan ya. Wa illam yasul inzalun bila hailin, walaupun tidak keluar maninya ya, tetapi dua khitan bertemu ya, tanpa ada penghalang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina suhabil arba wa masal khitanul khitana wajabal wudhu, maka kalau seorang suami duduk pada empat cabang istrinya dan khitannya bertemu dengan khitannya maka wajib mandi. Lakin la yajibul wudhu bi hadhil alati illa alafni asrin au binti tis'in fama fauqa, akan tetapi tidak wajib mandi pada perkara ini kecuali dari anak yang sudah umur 10 tahun kalau laki-laki, kalau perempuan minimal 9 tahun ya. Baik, qala salis Islamul kafir walau murtada, ya. Islamnya orang kafir walaupun dia setelah murtad. Islam murtad, Islam lagi gitu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin Asim hina aslama an yaktasila. Karena Rasulullah SAW perintahkan Qais bin Asim ketika masuk Islam untuk mandi. Qala Rabi in kita udamil haid wan nifas. Yang keempat, berhentinya darah haid dan nifas. Qala li hadits Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubais idza aqbalatil haidatu fada'i sholata wa idza adbarat faghtasili wa sholli. Jika datang haid itu, maka tinggalkan sholat. Jika telah berhenti haid itu, maka mandilah dan sholatlah. Qala wan nifasu kal haidi bil ijma. Dan nifas itu hukumnya sama dengan haid berdasarkan ijma. Taib qala al khamis al maut. Yang kelima, yang mewajibkan mandi adalah mati. Qala li qalihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi guslib natihi Zainab bahina tuwfiyat igsilnaha. Rasul perintahkan putrinya untuk dimandikan, yaitu Zainab ketika meninggal. Wa qala fil mahrimi igsiluhu bima'in wasitrin. Demikian pula, beliau perintahkan untuk memandikan seorang yang meninggal dalam keadaan ihram. Mandikan dia dengan air dan bidara. Qala wa dzalika ta'abbuda. Yang demikian itu, mandinya orang mati itu, dalam rangka ta'abbud, itu bentuk ibadah, ya. Bukan menghilangkan hadas, bukan menghilangkan najis, ya. Kenapa? Li'annahu law kana la hadatsin lam yartafi ma'a baqa'i sababihi. Kalau seandainya kematian itu hadas, ya, seperti hadas yang lain, maka tidak akan hilang, ya. Karena sebabnya tidak hilang, ya. Kematiannya tidak hilang. Baik. Qala al-mas'alatu tsaniyah fi sifatil husli wa kaifiyatihi. Masalah yang kedua, cara mandi, ya. Sifat dan cara mandi. Qala lil husli minal janabati kaifiyatan. Kaifiyatu istihbabin wa kaifiyatu ijza'in, ya. Mandi janabah itu ada dua cara. Cara yang sunnah dan cara yang menggugurkan kewajiban, ya. Cara yang boleh, ya, boleh sudah gugur kewajiban mandinya. Ada cara yang sunnah, ya. Qala amma kaifiyatul istihbab fahiya. Sedangkan cara yang sunnah adalah an yasila yadaihi. Pertama, membasuh kedua tangan. Tsumma yaghsilu farjahu, kemudian mencuci farjinya. Wa ma asabahu minal adza, dan bagian tubuh yang terkena kotoran. Tsumma yatawaddau wudhu'ahu lis-shalah, kemudian baru berwudu seperti wudu dia untuk salat. Tsumma ya'khudhu biyadihi ma'an fayukhallilu bihi sya'ra ra'sihi, kemudian dia mengambil air dan menyela-nyela rambut kepalanya. Mudkhilan asabi'ahu fi usuli sya'ri hatta yarwiya basharatahu. Memasukkan jari jemarinya di pangkal rambut sampai menyentuh kulitnya. Tsumma yahussu 'ala ra'si thalatha hatayatin, kemudian menyiram kepalanya tiga kali cidukan. Qala tsumma yufidul ma'a 'ala sa'iri badanihi, baru setelah itu mengguyur seluruh tubuhnya. Ini cara yang sunnah berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari Muslim. Qala wa amma kaifiyatul ijza, sedangkan cara mandi yang menggugurkan kewajiban. Qala fa'an ya'umma badanahu bil ma'i ibtida'an ma'an niyati. Yaitu dia mengguyurkan seluruh tubuhnya dengan air, ya. Mengguyur seluruh tubuhnya dengan air. Dengan dimulai dengan niat, ya, dia berniat mandi wajib, kemudian langsung mengguyur tubuhnya seluruhnya, ya. Atau langsung mencelupkan tubuhnya ke air yang banyak misalkan, maka itu sah ya. Lihati si Maimunah, qala wa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tu al janabah. Rasulullah meletakkan air untuk mandi junub. Qala fa afrogho ala yatehi fa ghasalahuma marrataini aw talata. Maka beliau mengguyur kedua tangannya, mencucinya dua kali atau tiga kali. Tumma tamatmato, kemudian berkumur-kumur, wastansako, kemudian masukkan air ke hidung, wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi, membasuh mukanya dan kedua lengannya. Tumma afadhal ma'a ala ra'sihi, tumma ghasala jasadahu, kemudian mengguyur kepalanya dan seluruh jasadnya. Qala fa'ataitu bil mintil falam yuridha, kemudian aku membawakan beliau handuk ya, falam yurid, dia tidak menginginkannya. Wa ja'ala yanfudul ma' biyadaihi, beliau menghilangkan air dari tubuhnya itu dengan kedua tangannya ya. Qala mithluhu hadits Aisyah wa fihi thumma yukhallilu sya'rahu biyadihi hatta idza dhanna annahu qad rawa basharatahu afadha alaihi al-ma thalatha marratin thumma ghasala sa'iru jasadihi. Taib, sama, ini tidak didahului dengan membasuh kedua tangan, berwudu ya, langsung ya. Wala yajib 'alal mar'ati naqdu syahriha fil ghasli min janabah, dan bagi wanita tidak wajib melepas tali rambutnya ketika mandi janabah ya, kalau rambutnya ditali. Wal zamu hadzalika fil ghusli min al haid, tetapi kalau mandi dari haid wajib dibuka talinya, harus dilepas rambutnya ya, tali rambutnya harus dilepas, dibasuh seluruhnya. Lihati fi Ummi Salamah qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun asuddu dhafra ra'si ya, afa ankuduhu li ghasli janabah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang menali rambutku ya, apakah aku harus melepasnya ketika mandi janabah? Qalala innama yakfiki an tahusi ala ra'siki salata hasayatin ya. Tidak, sesungguhnya cukup bagimu mengguyur kepalamu tiga kali ya. Tsumma tufidina alaikil ma fatathurin ya. Kemudian kamu ratakan air itu pada tubuhmu, maka engkau suci ya. Baik. Qala al-mas'alatu tsalita, masalah ketiga dari mandi, al-iktisal al-mustahabbah, al-aghsal al-mustahabbah, mandi-mandi yang sunnah. Qala taqaddama bayanul aghsal al-wajibah wa ammal aghsal al-mansunata wal-mustahabbata fahiya al-ula al-iktisal inda kulli jima'in, mandi ketika antara jima. Lihati Abi Rafi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dzata lailatin yaghtasilu indahadihi wa indahadihi. Qala faqultu ya Rasulullah ala taj'alahu wahida, qala hadza azka wa athyab wa athhar ya. Taib, asani al-ghuslu lil jum'ah, mandi Jumat. Liqali sallallahu alaihi wasallam idza ja'a ahadukumul jum'ata falyaghtasil wa huwa akidul arsal al-mustahabbah, mandi Jumat ini yang paling ditekankan dari mandi-mandi sunnah. Taib, qala salis al-iktisalil idain, mandi untuk dua hari raya. Sholat dua hari raya, maka disunahkan bermandi. Qala Rabi al-iktisalin dal-ihram bil umrati wal haji, fa'innahu sallallahu alaihi wasallam iktasala li ihramihi, mandi untuk ihram, untuk umroh maupun haji. Qala al-khamis al-ghuslu min ghuslil mayyit, mandi karena memandikan mayit. Liqauli sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Qala al-masalatu rabi'ah al-ahkamu al-mutarattibatu ala man wajaba alaihi al-ghuslu, hukum-hukum yang diakibatkan bagi orang yang wajib mandi. Ya. Hukum hukum atas orang yang wajib mandi. Qala al-ahkamul mutaratibatu ala dalika yumkinu ijmaluha bima ya'ti. Al-awwal la yajuzu lahu al-mufsu fil masjid illa abiri sabilin. Orang yang wajib mandi tidak boleh tinggal di masjid, tidak boleh menetap di masjid, tidak boleh duduk-duduk di masjid, kecuali bolehnya hanya lewat saja. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Dan tidak pula orang yang junub, kecuali dia hanya melewati, ya, lewat masjid. Ya. Qala fa idza tawaddoa jazalahul muksu fil masjid. Nah, kalau orang junub tadi sudah wudu, berarti hadasnya sudah berkurang, ya, sudah lebih ringan, maka boleh dia tinggal di masjid. Li subuti dzalika an jama'atin minas sahabati ala hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara tersebut sahih dari sebagian sahabat pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka junub tinggal di masjid setelah berwudu. Li'anna al-wudu'a yukhaffiful hadas, karena wudu itu meringankan hadasnya. Wal wudu ahadu tahuraini, dan wudu itu salah satu dari dua cara bersuci. Ya. Taib qala sani la yajuzu lahu masul mushaf, tidak boleh bagi dia menyentuh mushaf. Liqaulihi ta'ala la yamassu ilal mutahharun wa qauluhu la yamassul mushafa illa tahirun. Ya. Taib, wati ya. Qala salis la yajuzu lahu qiraatul Qur'an, tidak boleh membaca Al-Quran walaupun tidak melihat mushaf, ya, tidak menyentuh mushaf. Fala yaqra'ul junub syai'an minal Qur'an hatta yaghtasila. Tidak boleh seorang yang junub membaca sebagian dari Al-Quran sampai dia mandi. Li hadithi aliyin qala, kana alaihi salatu wassalam, la yamna'uhu min qira'atil Qur'ani syai'un illal janabatu. Adalah Rasulullah SAW, tidak ada yang menghalangi beliau untuk membaca Al-Quran sesuatu, kecuali hanya junub saja. Ya. Ini kalau junub, beliau tidak baca Al-Quran. Kalau yang lainnya, keadaan yang lain, maka beliau membaca Al-Quran. Ya. Berdiri, duduk, berbaring, berjalan. Ya. Walianna fi man'ihi minal qiraati hasan lahu alal mubadarati ilal iktisal. Karena larangan membaca Al-Quran ini memberikan hasungan kepada dia bersegera mandi. Wa izalatul mani lahu minal qiraati, dan dia segera menghilangkan penghalang dari qiraah tadi, yaitu junub, ya. Taib qala wa yuhrumu alaihi aidan, demikian pula haram atas orang-orang yang wajib mandi tadi. Arabi as-salat, haram salat, ya. Orang yang wajib mandi tidak boleh salat, ya, kecuali setelah mandi. Qala al-khamis wa tawaf bil bait, yang kelima tawaf di Ka'bah. Qala kama sabaqa bayanu dzalika indal kalami ala masalati ma yajibu lahul wudu minal babil khamis. Baik. Masih lagi. Masih. Targetnya masih 5 lembar. Baik. Dengan berjalannya waktu, insya Allah akan terbiasa. Ya. Baik. Ilahuna nasallallahu taufik li sami sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.